الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Al-Allamah Al-Imam Al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, فصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan salat pada saat beliau sakit, sakit yang menjadi sebab beliau meninggal. Beliau mengerjakannya dalam keadaan duduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mensahihkannya, demikian pula Imam Ahmad. Dan ini seperti yang telah kita terangkan sebelumnya, bahwa Allah Azza wa Jal tidak membebani seorang hamba kecuali sesuatu yang dia mampu melakukannya. Dia salat dalam keadaan berdiri apabila dia mampu. Namun jika dia lemah untuk melakukannya, maka dia salat dalam keadaan duduk. Dan apabila ia tidak mampu, maka dia salat dalam keadaan berbaring. Lalu kata beliau rahimahullah, wa sallaha kadzalika marratan ukhra qabla hadhihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengerjakan salat pada waktu yang lain sebelum peristiwa sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan beliau meninggal. Hinashtaka, pada saat beliau dalam keadaan sakit. Wa shalla an-nas wara'ahu qiyaman, dan kaum muslimin yakni para sahabat, mereka mengerjakan salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka berdiri. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam mengerjakannya dalam keadaan duduk. Fa asyara ilaihim an ijlisu. Ketika para sahabat mengerjakannya dalam keadaan berdiri sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk, maka Rasulullah mengisyaratkan kepada para sahabat, duduklah kalian. Ijlisu. Duduklah kalian. Fajalasu. Maka para sahabat pun duduk mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan duduk. Falamma sarafa qala. Tatkala beliau selesai mengerjakan salat, maka beliau pun mengatakan, in kittum anifan la taf'aluna fi'la Faris war Rum. Sesungguhnya kalian tadi hampir saja melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Persia dan Romawi. Yaqumuna 'ala mulukihim wa hum qu'udun. Di mana mereka berdiri di hadapan raja-raja mereka sementara raja-raja tersebut, para penguasa itu dalam keadaan duduk. Rajanya duduk, mereka berdiri sebagai bentuk pengagungan terhadap penguasanya, terhadap rajanya. Fala taf'alu, maka jangan kalian melakukan perbuatan itu. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u. maka apabila imam itu ruku', maka ruku'lah kalian. Wa idza rafa'a farfa'u, maka apabila imam itu mengangkat posisinya, mengangkat tubuhnya dari ruku' menuju i'tidal, atau dari sujud menuju duduk di antara dua sujud, maka angkatlah kalian. Wa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajma'un. Dan apabila imam mengerjakan salat dalam keadaan duduk, maka hendaknya kalian wahai para makmum mengerjakan salat seluruhnya dalam keadaan duduk. Kata beliau, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis ini ma'asyara al-muslimin rahimakumullah merupakan hadis yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah ta'ala untuk menjelaskan tentang apa sikap makmum terhadap imam yang dalam keadaan sakit, yang menyebabkan dia mengerjakan salat dalam keadaan duduk. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Sementara makmum mampu mengerjakan salat tersebut dalam keadaan berdiri. Mereka punya kemampuan. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mampu berdiri. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengerjakan salat dalam keadaan duduk, dan beliau mengisyaratkan kepada para sahabat agar mereka mengikuti Rasulullah, yaitu mengerjakan salat dalam keadaan duduk, maka para sahabat pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga yang zahir dari hadis ini menjelaskan bahwa para makmum mereka berkewajiban mengikuti imam, bukan hanya dalam hal gerakan. Apabila imam ruku', maka ruku'lah kalian. Apabila imam sujud, maka sujudlah kalian. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti oleh para makmum. Dan bahkan dalam posisi berdiri atau duduk pun, para makmum mengikuti apa yang diamalkan oleh imam, yaitu salat dalam keadaan duduk. Apa yang disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ini berkaitan dengan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dalam keadaan beliau terjatuh dari kudanya yang beliau kendarai di kota Madinah. Pada saat beliau terjatuh dari kuda disebabkan karena ada pohon kurma yang menimpa beliau menyebabkan beliau terluka pada bagian kaki beliau. Maka para sahabat mereka datang menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa para sahabat mereka menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kali. Kali yang pertama ketika para sahabat mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah, maka para sahabat pun mengikuti salatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, yaitu mereka mengerjakan salat sunnah bermakmum di belakang Nabi alaihi salatu wasallam. Kali yang kedua ketika mereka menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapati Rasulullah mengerjakan salat wajib, maka mereka pun mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam mengerjakan salat wajib. Nah, pada saat itulah ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mengerjakan salat dalam keadaan duduk, sementara para sahabat melakukannya dalam keadaan berdiri, maka Rasulullah SAW memberi isyarat kepada mereka agar mereka duduk, agar mereka duduk. Sehingga duduklah para sahabat karena mereka mengikuti salat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan sabdanya tentang kewajiban mengikuti imam, dan apabila imam mengerjakan salat dalam keadaan duduk, fa sallu julusan ajma'un, maka salatlah kalian seluruhnya dalam keadaan duduk. Sehingga hadis ini dijadikan hujjah oleh para ulama bahwa wajib bagi makmum untuk mengikuti imam, meskipun para makmum mampu untuk mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri, namun disebabkan karena imamnya duduk, maka mereka juga berkewajiban untuk duduk. Namun ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Al-Aswad rahimahullah ta'ala, kata beliau, kunna 'inda Aisyah fa dzakarna al-muwadhabah 'ala as-salah wa at-ta'zim laha. Suatu ketika kami berada di sisi Aisyah, lalu kami pun bercerita tentang anjuran untuk senantiasa salat dan mengagungkan perkara salat. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, lamma marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maradahu alladhi mata fi fahadaratis salatu. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam keadaan sakit, sakit yang menyebabkan beliau meninggal, sakit yang menyebabkan beliau meninggal, fahadaratis salatu, maka tibalah waktu salat. Jadi hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani itu sakit bukan sakit yang menyebabkan Rasulullah meninggal, yaitu sakit pada saat beliau terjatuh dari kudanya alaihi salatu wassalam, yang terjadi pada tahun kelima Hijriah. Adapun hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, menerangkan tentang sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau, sakit yang menyebabkan beliau meninggal. Maka tiba waktu salat, fa udzina, lalu dikumandangkan adzan, maka Rasul mengatakan, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas, perintahkan kepada Abu Bakar agar beliau memimpin salat manusia kaum muslimin. Lalu ada yang menyampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, inna Abu Bakrin rajulun asif idza qama fi maqamika lam yastati' an yusalli bin nas, sesungguhnya Abu Bakar seorang yang sangat lembut hatinya, yang mudah untuk menangis, mudah bersedih. Apabila ia menduduki kedudukan wahai Rasulullah, maka dia tidak mampu salat memimpin kaum muslimin. Jadi berusaha diberi uzur agar Abu Bakar As-Siddiq tidak menggantikan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah mengulangi, menekankan lagi, perintahkan Abu Bakar agar ia memimpin kaum muslimin. Kata para ulama, ini hadis merupakan isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang berhak menggantikan posisi beliau setelah beliau meninggal adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Rasulullah mengulangi, maka mereka pun menyampaikan bahwa Abu Bakar As-Siddiq seorang yang asif, yang sangat mudah sedih, ya, sangat mudah untuk menangis. Kalau dia menangis, dia tidak mampu untuk menahan dirinya. Maka diulangi lagi yang sampai tiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, perintahkan Abu Bakar untuk memimpin kaum muslimin salat. Lalu beliau mengatakan, inna kunna sawahibi Yusuf, muru Abu Bakrin falyusalli binnas, sesungguhnya kalian wahai para wanita adalah sahabat-sahabat Yusuf alaihissalam, perintahkan Abu Bakar agar ia memimpin salat manusia. Fa kharaja Abu Bakr fa shalla fa wajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min nafsihi khiffatan, maka Abu Bakar As-Siddiq pun salat memimpin para sahabat, memimpin kaum muslimin. Di pertengahan salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa ringan. Dia merasa tubuhnya ringan. Dalam artian dia merasa lebih baik kondisinya. Maka beliau pun ingin keluar. Fa kharaja, beliau keluar. Beliau ingin ke masjid. Hatta fa kharaja yuhada baina rajulain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dipapah oleh dua sahabatnya. Ka'anni anzuru rijlaihi takhuttani min al-waj'i, seakan-akan aku melihat kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau mengangkatnya disebabkan karena rasa sakit yang beliau alami. Fa arada Abu Bakr an yata'akhkhar, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di masjid, Abu Bakar As-Siddiq ingin mundur, yakni memposisikan dirinya makmum disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiba. Fa awma'a ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam an makanak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat, biarkan kamu di tempatmu semula, yakni jangan engkau mundur wahai Abu Bakar. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sisi Abu Bakar As-Siddiq. Thumma utiya bihi hatta jalasa ila jambih, lalu kemudian dibawalah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga beliau duduk di samping berdirinya Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli wa Abu Bakr yusalli bi salatihi wa an-nasu yusalluna bi salati Abi Bakr, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan salat, Abu Bakar As-Siddiq mengikuti salatnya Rasulullah, dan kaum muslimin mereka mengikuti salatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada tambahan dalam riwayat Abu Muawiyah meriwayatkan hadis dari Al-Amash, disebutkan jalasa an yasari Abi Bakar fa kana Abu Bakr yusalli qa'iman, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di sebelah kiri Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar di sebelah kanan sebagai makmum, dan Abu Bakar As-Siddiq mengerjakan salat dalam keadaan berdiri. Jadi Rasulullah alaihi salatu wassalam mengerjakan salat dalam keadaan duduk, Abu Bakar As-Siddiq di samping Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan berdiri, dan para sahabat di belakang beliau, mereka seluruhnya mengikuti salatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam keadaan berdiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Maka hadis ini mendekati wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Rasulullah salat dalam keadaan duduk, namun para makmum termasuk Abu Bakar As-Siddiq mereka salat dalam keadaan berdiri, dan tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sementara riwayat sebelumnya, dan itu yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada mereka agar jangan kalian melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh kaum Persia dan Romawi, mereka berdiri sementara penguasanya duduk. Maka Rasulullah mengisyaratkan agar mereka duduk. Wa idza shalla jalisan fa sallu julusan ajma'un. Apabila imam itu salat dalam keadaan duduk, maka kalian hendaknya mengerjakan salat juga dalam keadaan duduk. Nah, nampak dari kedua hadis ini seperti ada yang bertentangan. Dalam hadis yang pertama disebutkan para makmum diperintahkan untuk salat duduk. Sementara hadis yang kita bacakan, hadis Aisyah, yang itu adalah hadis yang mendekati wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat salat berdiri. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk. Maka dari sinilah yang menyebabkan terjadinya khilaf di kalangan para ulama tentang bagaimana cara mengkompromikan antara dua riwayat tersebut. Ada sebagian para ulama, mereka mengatakan bahwa hadis yang sebelumnya, yaitu perintah untuk salat duduk karena imamnya salat duduk, hadis ini hukumnya telah terhapus, mansukh, disebabkan karena telah datang riwayat berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang para sahabat untuk mengerjakan salat dalam keadaan berdiri, meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk, sehingga mereka mengatakan bahwa perintah untuk makmum mengerjakan salat dalam keadaan duduk apabila imamnya duduk ini telah terhapus. Dan ini madhab yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Demikian pula ini merupakan madhab Abu Hanifa, Abu Yusuf Al-Auza'i, dan sebagian juga menukil dari Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan di sana ada pendapat yang lain lagi, namun yang zahir wallahu ta'ala alam, di antara sekian pendapat yang terbaik dalam mengkompromikan riwayat tersebut adalah Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Bahwa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengkompromikan kedua hadis ini, bahwa hadis ini tidak bertentangan. Dan ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, selama memungkinkan untuk mengkompromikan dua riwayat, maka itu lebih didahulukan daripada menghukumi salah satu dari dua riwayat tersebut terhapus hukumnya, mansukh, dan memungkinkan untuk dikompromikan. Bagaimana cara Imam Ahmad rahimahullah mengkompromikan kedua riwayat ini? Kata beliau, dilihat dari kondisi imam. Apabila imam memulai salatnya dalam keadaan duduk disebabkan karena penyakit atau yang semisalnya, dari awal imamnya sudah dalam keadaan duduk, maka dalam keadaan seperti ini hendaknya para makmum mengikuti salatnya imam, yaitu salat dalam keadaan duduk. Apabila imamnya mengerjakan salat dalam keadaan duduk, itu sudah dari awal salat. Sudah dari awal salat, maka makmum mengikuti salat al-imam, yaitu mengerjakan salat dalam keadaan duduk. Seperti keadaan hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, sehingga Rasulullah s.a.w. memerintahkan kepada para sahabat dengan isyaratnya agar mereka mengerjakan salat dalam keadaan duduk, karena Rasulullah dari awal sudah mengerjakannya dalam keadaan duduk. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, apabila imam di awal salat beliau mengerjakan salat dalam keadaan berdiri di awal salat, maka para makmum mengikuti imam dalam keadaan berdiri. Di pertengahan salat imam lemah misalnya untuk berdiri, ya, mungkin disebabkan karena ada sesuatu yang tiba-tiba di pertengahan sholat menyebabkan dia duduk. Nah, dalam keadaan seperti ini para makmum mereka tetap mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri, tidak mengikuti duduknya imam. Tidak mengikuti duduknya imam. Hal inilah yang difahami dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebab pada awal ditegakkannya salat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala yang menjadi imam, dan beliau mengerjakan salat dalam keadaan berdiri. Para makmum mereka juga mengerjakan salat dalam keadaan berdiri. Di pertengahan salat datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai imam ratib, maka beliau masuk dan beliau menggantikan kedudukan Abu Bakar As-Siddiq dalam memimpin salat, karena beliau tidak mampu berdiri, maka beliau pun duduk di pertengahan salat. Para sahabat tetap dalam keadaan berdiri. Abu Bakar As-Siddiq tetap dalam keadaan berdiri, mengikuti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak mengingkari perbuatan para sahabat dan kaum muslimin pada waktu itu. Sehingga dengan membawa masing-masing dari riwayat tersebut kepada dua keadaan ini, maka kita bisa mengkompromikan kedua riwayat tersebut bahwa tidak terjadi pertentangan antara riwayat tersebut, namun tergantung keadaan. Apabila imam dari awal salat mengerjakan salat tersebut dalam keadaan duduk, maka wajib bagi makmum untuk duduk. Namun jika di awal salat imam mengerjakan salat dalam keadaan berdiri, lalu kemudian di pertengahan salat imam terjadi kelemahan pada dirinya yang menyebabkan ia duduk, maka para makmum mereka tetap mengerjakan salat dalam keadaan berdiri. Ini yang wallahu ta'ala alam, yang lebih mendekati al-haq dalam mengkompromikan kedua riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.